Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا مَا بَعَدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kepada orang-orang yang beriman agar mereka masuk ke dalam Islam secara sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Maka orang yang mukmin, yang dia tentunya seorang muslim. Kalau dia orang mukmin, pasti dia seorang muslim. Berarti dia sudah menjadi seorang muslim. Tapi Allah Azza wa Jalla memanggil orang-orang yang beriman untuk masuk. Bukankah dia sudah masuk sebagai seorang muslim? Namun Allah memanggil mereka untuk masuk ke dalam Islam kafah, Islam yang benar-benar sempurna. Jangan menjadi seorang muslim yang dia tidak masuk secara sempurna. Karena ada sebagian manusia, kata Allah, wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin. Ada sebagian orang yang beribadah kepada Allah tapi hanya pada tepiannya saja. Di tepian-tepiannya saja. Tidak masuk secara kafah. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, ketika kita ingin menjadi seorang muslim yang benar-benar mengerti keislaman kita, hendaklah seorang itu benar-benar mengikuti bimbingan Rasulnya. Karena itulah Islam yang sempurna. Makanya Allah pilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan di dalam berislam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada, sungguh telah ada. Qad itu huruf tauqid. Sungguh ditambah huruf lam, lamu tauqid, berarti sungguh pasti telah ada pada diri Rasul itu teladan yang baik. Barakallahu fik. Namun kenapa ada orang yang belum bisa menjadi seorang muslim yang benar-benar dia menjadikan Rasul sebagai teladannya, padahal telah dijelaskan oleh para ulama beberapa fawaid, beberapa faidah beramal dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah materi yang akan kita bahas, mengulang kembali apa yang telah lewat. Di antara fawaid, keutamaan yang akan diperoleh ketika seorang muslim beramal dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kata Syekh Abdus Salam Barjas, awalan al-wusulu ila darajah al-mahabbah. Seorang muslim yang dia menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladannya, yang dia ikuti dalam berislam, maka kata Syekh Abdus Salam Barjas rahimahullah, al-wusulu ila darajah al-mahabbah, akan menyampaikan kepada orang tersebut tingkatan al-mahabbah. Apa itu mahabbah? Yani mahabbatullah, tingkatan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fik. Dan diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, lama kathura al-mad'un mudda'una lil-mahabbah tulidu bi iqamatil bayyinah. Kata Ibnu Qayyim barakallahu fik, setelah banyak orang ngaku-ngaku, apa itu yang diakui oleh mereka? Mencintai Rasul, mencintai Allah. Maka tulibu bi iqamatil bayyinah, Allah tuntut untuk mendatangkan bukti. Bukti kalau dia itu mengaku mencintai Allah, mencintai Islam. Apa itu? Sebagai bukti ala sihatil da'wa, atas benarnya pengakuan. Sebab kalau fala yu'tan nasu bidakwahum ladda'al khaliyu khurqata syaji. Sebab kalau setiap pengakuan akan diterima, ya, maka orang yang kepalanya itu terluka, dia akan mengaku-ngaku, wah saya dipukul si fulan. Begitu. Fatanawal mudda'una fi syuhud, sehingga dia akan mencari-cari pengakuan sebagai saksi. Oh, saya saksinya, padahal bukan. La tuqbal hadhihi ad-da'wa illa bayyinah, illa bi bayyinah. Maka pengakuan itu tidak akan diakui kecuali dengan mendatangkan apa? Bukti. Pengakuan tidak akan diakui kecuali mendatangkan apa? Bukti. Itu kata Ibnu Qayyim. Kalau Anda mengaku mencintai Allah, ayo datangkan buktinya. Kalau sekedar ngaku, bisa. Semua orang juga bisa ngaku. Tapi yang penting apanya? Bukti. Anda ngaku presiden, bisa? Saya ini presiden loh. Bisa ngaku? Tafadhol, ngaku. Buktinya mana kalau presiden? Tidak ada buktinya. Nah, berarti pengakuan yang dusta kamu. Kan begitu ya? Boleh ngaku, silahkan. Saya mencintai Islam, boleh? Saya mencintai surganya Allah, boleh? Tafadhol. Tapi yang penting apanya? pembuktian. Pengakuan tanpa pembuktian namanya, nah, antum yang ngomong loh. Barakallahu fiik. Dalilnya surat Ali Imran ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Barakallahu fiik. Allah katakan dalam surat Ali Imran, "Kul," katakan Muhammad kepada siapa? Kepada orang yang mengaku-ngaku mencintai Allah. Katakan, kalau kalian mencintai Allah. Nah, sekarang, fattabi'uni, maka ikutilah saya. Siapa? Rasul. Kalau kalian mencintai Allah, ikutilah saya, Nabi. Yuhibbukumullah. Baru Allah akan mencintai kalian. Berarti fata'akhar al-khalqu kulluhum wa sabata adba'ul habib fi af'alihi wa aqwalihi. Dan disebutkan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan kepada seluruh makhluk adanya kecintaannya dengan ditetapkan mengikuti Rasul. Kapan Allah akan mencintai orang mukmin? Kalau orang mukmin mengikuti Rasul. Berarti kalau tidak mengikuti Rasul, dicintai oleh Allah apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena persyaratannya tidak terpenuhi. Karena syarat dicintai oleh Allah adalah mengikuti Rasul. Kalau tidak mengikuti Rasul, berarti tidak ada wala dari Allah. Tidak ada kecintaan dari Allah. Disinilah Allah tuntut bukan hanya kepada mereka, kita. Ayat ini waktu itu turun kepada mereka, para sahabat. Kita juga ngaku orang mukmin, Bok. Ya, kita juga ngaku mencintai Islam, mencintai Allah. Tapi ayat ini berkaitan pula dengan kita. Ini pelajaran yang telah lewat sebenarnya. Ini yang pertama. Seorang yang mengikuti kepada bimbingannya Rasul akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, berarti jadi kekasihnya. Kalau dia sudah menjadi kekasihnya, maka kata Nabi, "Fa kuntu sam'uhu." Maka fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku adalah pendengaran yang dia mendengar. Dia akan dibimbing oleh Allah pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku pendengarannya, penglihatannya, dan aku pendengar yang dia mendengar, dibimbing oleh Allah. Semua yang dia dengar dan dia lihat akan selalu dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah keutamaan yang pertama, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, keutamaan berikutnya secara ringkas, bahwa annal muhafadha 'alan nawafil tajburu kasrul fara'id, bahwa menjaga perkara-perkara yang dicintai oleh Islam, perkara yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tujibiru kasral fara'id, itu akan menutup kekurangan dari perkara-perkara yang difardukan. Amalan tersebut tidak sampai wajib, cuman mustahab, tapi antum jaga. Amalan tersebut tidak sampai tingkatan faridah, mustahab, tapi anda jaga. Maka tak kala kita melakukan hal yang wajib, yang fardu, ketika ada kekurangannya ditutup dengan yang mustahab tadi. Hakadha. Dengan dalil, dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna awwala ma yuhasabu an-nasu bi yaumil qiyamah min a'malihim as-shalah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihisab dari amalan-amalan manusia pada hari kiamat, yang pertama kali dihisab dari amalan-amalan manusia pada hari kiamat, as-shalah, adalah apa? Salat. Yang dihisab dari amal ibadah kita, yang pertama akan dihisab apa? Salat. Salat yang apa ini? Yang difardukan, yang Allah wajibkan atas hamba. Maka qala yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikatihi, Allah berfirman kepada para malaikat, wa huwa a'lam, Allah Maha tahu, Allah Maha tahu, dan Allah mengatakan kepada malaikat, unduru fi salati abdi, lihat salat hambaku, salatnya hambaku, coba lihat salatnya hambaku, atammaha am naqasaha, apakah dia sempurnakan ataukah dia kurang-kurangi? Salatnya itu kurang sempurna atau sempurna? Ya, dilihat. Berarti salat kita disaksikan enggak? Oleh siapa? Nah. Jangan dikira kita salat dan dilihat oleh malaikat. Allah Maha tahu. Tapi Allah katakan kepada malaikat, unduru, lihat. Apa yang dilihat? Salat ya abdi, salat hambaku. Salatnya si hamba ini. Apakah dia menyempurnakan salatnya ataukah dia mengurang-uranginya? Berarti ada salat yang sempurna, ada salat yang tidak sempurna. Kan begitu? Mahum. Fa in kanat tamah kutibat lahu tamah. Kalau salatnya sempurna, dicatat oleh malaikat salatnya sempurna. Sempurna rukunnya, sempurna apa namanya, wajibnya, ya, sempurnakan wajib syaratnya. Sudah belajar belum wajibnya sholat, rukunnya sholat, sudah belum? Sudah mulai? Hai, penting perhatikan ilmu akan dihisab sholat undoro. Maka wa in kana naqal in taqasa minha syai'a, kalau ada kekurangannya, salatnya ada kekurangannya, sesuatu ada kekurangannya, qala unduril 'abdi bitatawwi, Allah katakan kepada malaikat, lihat salat tatawunya. Apa salat tatawu? Salat tambahannya. Iya. Fa in kana lahu tatawu atim li 'abdi faridatahu min tatawuhi, kalau dia memiliki salat tatawu, salat yang tidak sampai wajib, maka sempurnakan oleh kalian bagi hambaku salat fardunya dengan salat apanya, tatawunya. Summa tu'khadu al-a'mal 'ala dhakum, kemudian kalian dihitung amal-amal kalian dengan demikian. Hadis rawahu Abu Dawud fi sunanihi. Barakallahu fik. Sehingga kalau orang itu melakukan perkara yang fardu, salatnya kadang ada kekurangan. Seperti apa? Kurang khusyuk. Allahu Akbar. Sebentar-sebentar lihat HP. Kapakah mana HP saya? Baru Allahu Akbar. Wah, garuk-garuk mana HP saya? Sudah sami'allahu liman hamidah. HP-nya bunyi. Geret-geret-geret. sapa sing SMS iki? Sudah ikat pasar. Oh, kayaknya yang tadi pagi ketemu ini, pesan kayak ini. Nah, hatinya mulai ke pasar. Jasadnya di masjid, tapi hatinya kemana? Hilang khusyuknya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Berapa rokat ini ya? Tidak tahu. Tidak tumaknina. Itu kekurangan. Tidak khusyuk, tidak tumaknina. Kurang tumakninahnya, kurang khusyuknya. Barakallah. Atau ketika puasa wajib melakukan namimah, ghibah. Kurangan. Dan ini semuanya akan disempurnakan dengan amalan yang mustahab. Tatawwu'. Maka jangan meremehkan. Seorang yang dia melakukan ibadah-ibadah walaupun tidak sampai tingkatan apa tadi? Tadi itu. Oh, itu kan cuma sunnah. Itu cuma apa namanya? Tambahan. Ya kalau mampu kerjakan. Jangan ikis. Ya, bahasa kita kan ikis. Kan gitu ya? Cuma ikis. Tidak ada kalimat ikis kalau itu ajaran Nabi. Perhatikan. Kalau mampu kerja. Ya. Karena itu akan menyempurnakan sesuatu yang kurang dari amalan yang wajib. Ya. Seperti apa? Ketika sholat, dia bersihkan jasadnya dari khubus, kotoran, atau pakaiannya dia rapikan. Sholat yang rapi. Pakai sarung. Jangan rukuk dari belakang kelihatan lekak-lekuknya. Membentuk aurat. Ya, pakai gamis. Ya, rapi. Menghadap kepada siapa? Kepada Allah. Kalau antum ngadep presiden kayak apa dandan yang kira-kira? Nah. Mungkin pesen baju baru. Kan gitu ya? Mau disetrika di minyak wangi dulu. Itu karena mau ngadep Pak Presiden atau jadi pengantin baru. Wah, bersih sekali. Kadang kita menghadap Allah ya, cukup pakai kaos promosi ya. Hah? Cukup pakai kaos apa? Promosi ya. Begitu yang di belakang Allah Akbar, perang terus. Kan gitu akhirnya. Kemana penghormatan kita? Atau yang lainnya? Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, secara ringkas saja, bahwa atamassuk bisunnah fadlun kabir, memiliki keutamaan yang besar. Barakallahu fik. Apa itu? Yasdadu rif'ata, akan menambah ketinggian derajat hamba. Kullama az-zaman zamanu i'rad 'anil sunnah, akan menambah ketinggian derajat hamba. Setiap kali zaman orang berpaling dari bimbingan Nabi, zaman orang mengganggu orang yang memegang bimbingan Nabi, maka ketika Anda berpegang dengannya, semakin tinggi apanya? Derajatnya. Barakallahu. Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh beberapa imam, di antaranya adalah apa dikatakan oleh Tirmidzi, hadisun hasan gharib, bahwasanya inna dari Utbah ibni Ghazwan, inna min waraikum ayyaman as-sabr, sesungguhnya di belakang kalian ada ayyamus sabr, hari-hari penuh kesabaran, lil mutamassik bihinna, bagi yang berpegang apa yang kalian pegang yauma idin, pada hari itu. Apa yang kamu pegang hari ini akan datang nanti hari-hari kesabaran. Dengan apa yang kalian pegang hari ini, bima antum alaihi. Kata beliau, ajru khamsina minkum, pahala 50 orang dari kalian. Maka ya Nabi Allah, qalu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, au minhum, ataukah 50 dari mereka, 50 orang dari mereka, qala bal minkum, bahkan pahala 50 orang dari kalian, para sahabat. Demikian apa yang dikhabarkan dalam Tirmidzi, menunjukkan bahwa akan datang zaman terasingnya ajaran Islam, sunnah, bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka pakai bimbingan siapa? Kalau tidak pakai bimbingan Nabi, bimbingannya siapa? Ya banyak ya. Mungkin bimbingan nenek moyangnya, mungkin adat dan nalurinya, kan gitu ya. Semacam orang mungkin penggalangan hidup, bukan Quran, kadang primbon, bukan benar, kenceng-kenceng kemana-mana, ada lindu, buka primbon, apa ini, baca ramalan, barakallah. Itu bukan ajaran Nabi. Tidak boleh tatoyur. Laisa minna man tatayyara wa tutayyira. Bukan termasuk dari kami. Bukan ajaran Nabi orang bertatoyur. Barakallahu fik. Seharusnya ada gempa, ada musibah. Introspeksi. Malah apa? Buka. Buka apa? Ada ini, ada itu. Akan ada ini, akan ada itu. Ramalan. Ajaran siapa ini? Nah, ketika seorang kembali kepada bimbingan Islam, ajaran Nabi, saat itu terasing. Dan pahalanya berapa tadi? Seperti 50 nilai yang dilakukan oleh para sahabat. Luar biasa. Itulah faedahnya mengikuti bimbingan Islam di atas sunnah, bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat kemarin, bahwa anna fil amali bis sunnati ismatan minal wuku' fil bid'ah, bahwa beramal dengan bimbingan sunnahnya Nabi itu ismah, penjagaan dari terjatuh kepada bid'ah-bid'ah. Bahwa beramal dengan bimbingan sunnahnya Nabi, barakallahu fiik, itu merupakan penjagaan dari terjatuh kepada apa? Bid'ah-bid'ah. Jauh-jauh hari sebelum Nabi melihat kita, itu sudah wanti-wanti. Sudah wanti-wanti, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi perkara yang baru dalam urusan agama. Jadi belum terjadi, Nabi sudah apa? Ngasih apa namanya? Rambu-rambu. Rambu-rambu. Hati-hati. Tinggalkan. Ternyata betul. Apa yang Nabi khawatirkan terjadi apa tidak? Terjadi. Kalau sudah terjadi, apa sikap kita? Mendekat atau menjauh? Daun nasihat Nabi menjauh. Iya, tinggalkan, jauhi. Nah, di antara upaya supaya selamat dari hal yang baru tadi apa? Beramal dengan bimbingannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Nah, beliau mengingatkan kepada kita, na'am, di antara ucapan beliau dalam khutbahnya, wa khairul hadisi kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin SAW, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Hadis rawahu Ibnu Majah, bahwasanya beliau setiap kali memberikan khutbahnya, beliau mengingatkan sebaik-baik petunjuk itu petunjuknya Nabi. Ya. Sebaik-baik ucapan-ucapannya Allah, sebaik-baik petunjuk-petunjuknya Nabi, dan sejelek-jelek urusan agama itu yang diada-adakan, di anak-anak nol. Karena zaman Nabi belum ada, sekarang di kapak nol. Nah, memang zaman Nabi tidak ada. Kita cuma mengadakan. Kan apik. Siapa bilang apik? Kalau itu baik, Nabi yang pertama kali melakukan inisiatif antum. Itu kan inisiatif antum, inisiatif orang-orang sebelum antum. Kalau itu baik, Nabi yang pertama kali menjalankan apa yang antum anggap baik. Perhatikan di sini. Itu semuanya barakallahu fik sudah diingatkan oleh beliau. Jadi kembali kepada pelajaran, sebagaimana ucapan Ibnu Abbas, "Ma ya'ti 'alan nasi min 'amin illa ahdasu fihi bid'ah wa amatu fihi sunnah." Kata Ibnu Abbas, tidaklah akan datang kepada manusia, "Ma ya'ti 'alan nasi min 'amin, dari satu tahun, illa ahdasu fihi bid'ah, kecuali ketika bikin bid'ah, amatu fihi sunnah." Mereka berarti mematikan apa? Sunnah. Tidaklah akan datang di tengah manusia tahun demi tahun, kecuali ketika mereka membuat perkara bid'ah, maka mereka mematikan sunnah. Mematikan apa? Sunnahnya Nabi, bimbingannya Nabi dimatikan. Dengan cara apa tadi? Bikin bid'ah. Hatta tahyal bid'ah wa tamutu sunan. Kata Ibnu Abbas, sehingga hiduplah kebid'ahan dan matilah apa? Sunnah. Jadi kalau kita menghidupkan sunnah, berarti apa? Mematikan bid'ah. Kalau Anda menghidupkan bid'ah, berarti mematikan sunnah. Walaupun ngaku mencintai Rasul, mencintai Islam, wah, saya mencintai Islam, saya membela Islam ini, tapi dengan cara saya. Nah, ya kan begitu. Inilah faedah berpegang dengan bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam, kita akan dijaga. Kalau orang itu mencintai sunnah, akan lahir benci kepada lawannya. Lawannya sudah apa, Pak? Kebid'ah. Kalau hatinya diisi dengan kecintaan terhadap tauhid, dia akan benci lawannya. Apa lawannya? Syirik. Tidak mungkin di hati seorang yang mencintai tauhid akan mencintai lawan. Sebagaimana tidak mungkin seorang yang hatinya sudah diisi dengan cinta terhadap sunnah akan mencintai lawannya. Kan begitu? Iya. Kalau kebid'ahan itu racunnya, maka Quran sebagai apanya? Obat penawar yang menjaga dari bid'ah. Kalau Anda disuruh minum, sama-sama dua gelas. Ini berisikan madu atau susu. Ini berisikan setetes racun. Setetes tok. Kira-kira gimana, Pak? Milih yang asli ada madunya, tidak ada racunnya, atau ada racunnya sedikit? Kalau itu minuman, lah sedikit nih. Sing penting kan diate. Nah, silakan minum. Yang penting niatnya aja, silakan. Begitu diminum, perutnya kok kembung ya. Lama-lama masuk rumah sakit. Nah, itulah innamal a'malu biniat, begitu. Tidak bisa. Kalau itu jelek, tetap jelek. Tidak berubah menjadi obat, walaupun itu racun. Racun tetap racun, walaupun diniati minum obat. Perhatikan. Karena banyak loh orang yang dia itu menghidupkan perkara yang tidak ada contohnya atau perkara yang tidak diperintahkan Nabi. Sing penting kan apa katanya? Niatnya. Coba untuk minum racun, niatnya minum obat, coba. Tidak mungkin mau. Barakallahu fik. Yang kelima, bahwa al-hirsa ala qiyami bisunan min ta'zim syairillah. Bahwa bersemangat menegakkan bimbingan-bimbingan Nabi, termasuk ta'zim syairillah, mengagungkan syiar-syiar Allah. Naam. Dalam surat Al-Hajj, Allah katakan, "Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaannya hati. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar Allah kata Imam As-Sengkiti adalah amun, bersifat umum, fi jami' syairillah, pada seluruh syiar-syiar Allah, minha al-manasik, di antaranya apa? Manasik haji ya. Tapi ini bersifat umum. Nah, orang yang mengagungkan syiar Allah itu kata Allah termasuk sebagai bukti ketakwaannya hati. Nah, maka menghidupkan bimbingan Nabi berarti mengagungkan syiar Allah. Syiar untuk menghidupkan bimbingan Nabi. Dari semua yang diajarkan Nabi berusaha dihidupkan, walaupun sendirian. Hidupkan. Syiar. Masjid kosong. Tidak yang ada, untuk ada. Tegakkan di situ syiar Islam yang besar, sholat sendirian, ajak orang lain. Nah, ketika antum menghidupkan dan menjaga bimbingan Nabi, ajaran Rasul SAW, itu bukti ketakwaan hati. Ajanjur takwa kanang hati, Pak Ustaz. Betul. At-taqwa hahuna. Takwa itu di mana kata Nabi? Di sini, di hati. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Sampai 3 kali itu katakan. Yusiru ila sodri. Katakan ke dada. Tapi, kalau orang itu bertakwa, Allah sebutkan, termasuk ketakwaan hati itu apa? Mengagungkan syiar Allah. Termasuk ketakwaan hati itu apa? Menampakkan syiar Allah. Ajaran Nabi diajar, hidupkan. Nah, hidupkan. Apa yang sudah diperintahkan dan kita mau menegakkan, hidupkan. Istri kita aja, ayo istriku yang tercinta, hidupkan Islam. Yang paling ringan. Ya, yang paling mudah dulu aja. Bangkitkan semangat. Jangan sampai kita mengaku sebagai muslim, syiarnya selain muslim. Ya. Orang selain muslim apa ini? Ini apa? Dalam rangka menghidupkan syiar-syiar itu. Alhamdulillah, benar. Syiar Islam masih banyak yang ditinggalkan. Kok kober-kobernya menghidupkan syiarnya selain Islam? Masih banyak syiar-syiar Islam yang perlu kita hidupkan. Itulah berapa itu? 5. Yang keenam, bahwa ana lil amili bisunnah mislu ajri man tabi'ahu. bahwa bagi orang yang menghidupkan sunnah bimbingan Nabi mendapatkan pahala seperti man tadi'ahu, orang yang mengikutinya. Bahwa orang yang mengamalkan menghidupkan bimbingan Nabi itu mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya, seperti orang yang mengikutinya. La yanqusu min ajrihim syai'a, tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun. Dikisahkan dalam riwayat yang panjang dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ketika itu ada serombongan orang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan wajahnya mereka nampak butuh bantuan. Maka Nabi SAW setelah selesai sholat berkhutbah, memberikan khutbah, dan kemudian mengatakan tasoddaq, bersodaqoh kalian, bantu mereka. Tasoddaq rajul min dinari. Begitu Nabi menghancurkan, membantu mereka, maka ada seorang bersodaqoh, membawa uang dinarnya. Langsung keluar dinarnya, uang emas ini. Wa min dirhamihi, langsung mengeluarkan uang apanya? Peraknya. Wa min saubihi, ada yang mengeluarkan apanya? Pakaiannya. Ada yang mengatakan min sok, min burih, satu sok segini dari gandum. Sok min tamrih, ada yang satu sok segini kurma. Dan mengatakan walau bisikit tamroh, sodakoh, walaupun separoh, separoh apa? Kurma, seputir kurma diparoh jadi dua, sodakoh untuk bantu mereka. Maka datanglah orang Ansor bisurah dengan satu karung, kadat kufuhu ta'jizu anha, hampir-hampir tidak mampu ngak manggul, balqot ajasat, bahkan dia lemah. Summa tataba'an nas, kemudian setelah itu, setelah Nabi menghibur sodako dengan dinarnya, dirhamnya, pakaiannya, satu soknya, atau separoh dari kurmanya, datang orang membawa satu karung dari apa yang dia sodakohkan. Maka kemudian Nabi SAW pun yatahallal, seri-seri wajahnya, ka'annahu mudhabah, seolah-olah seperti ceri emas, apa namanya, berceria, cerah begitu. Lalu beliau mengatakan man sanna fil Islam sunnatan hasanah, siapa yang mengawali melakukan satu petunjuk sunnah dari beliau, sedekah yang dihimbau oleh beliau, sedekah yang di atas bimbingan Rasul, bukan sedekah yang diada-adakan, dibimbing oleh beliau, membantu ta'awun di atas kebaikan, bukan di atas dosa dan maksiat. Siapa yang mengawali kebaikan dalam Islam, satu kebaikan tadi, falahu ajruha, bagi dia dapat pahala. Wa ajru man amila biha ba'da, dan pahala orang yang mengikuti sesudah. Min ghairi ayanqusa min ujurihim syai'un, tanpa dikurangi apanya? Pahalanya sedikit pun. Barakallahu. Itulah sebab turunnya asbabul wurud hadis ini. Man sanna sunatan hasanah. Bukan mengada-ada, tapi ini memang kebaikan yang dicontohkan. Mengawali kebaikan. Mengawali membantu orang yang tidak mampu. Kebaikan kan? Ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwa. Nah, ada orang semangat bawa satu kar. Datanglah sebelakangnya orang sedekah, sedekah yang mengawali dapat apa? Pahala amalannya dan pahala yang menirunya. Menirunya. Itulah keutamaan yang besar kalau antum menjadi mafatihul khair, pembuka kebaikan. jadilah kalian sebagai pembuka apa? Kebaikan. Membuka pintu kebaikan. Awali kebaikan. Walaupun mungkin awalnya sendirian. Berat apa? Berat kalau sendirian? Nah. Wasa sunnah. Sendirian. Temennya lagi bakso, es, medangan, antu sendirian. Berat apa tidak? Berat. Ya sudahlah. Besok aja lagi lah puasanya. Itu contoh amalan yang ringan. Kalau amalan yang banyak melakukan puasa Ramadan, terasa ringan atau berat? Pakai batire. Tapi kalau sendirian, aduh, tengok kanan, tengok kiri, tengok belakang, wah, belakang batire ya, aja kiri lah. Nunggu? Nunggu siapa? Nunggu batire sih ngakai. Wallahu alam, batir-batir kita mau apa tidak? Kan gitu ya? Iya. Awali dari diri kita. Jangan tengok kanan, tengok kiri, nunggu siapa? Tanggane. Oh, tanggane enggak pernah belajar, enggak pernah ngerti Islam yang benar, ditunggu-tunggu ya. Orang melaku-melaku ya. Ya kamu yang sudah tahu melaku, jangan nunggu siapa? Kanan kiri, ayo mulai. Ngomong kalau bisnis dunia juga kepengen ngawali, mbok waru karena sing pertama kali ini. Langsung dibikin apa? Hak paten. Enggak boleh niru. Kalau dunia, ini akhirat berlomba-lomba saling mengejar pahala. Kan gitu ya? Ini yang keberapa tadi? Yang ketujuh. Bil iltizami sunnah amnun. Amnul iftiraq. Bahwa dalam komitmen iltizam berpegang teguh dengan sungguh-sungguh komitmen bisunnah dengan bimbingannya Nabi sallallahu alaihi wasallam amnul iftiraq sebagai keamanan dari perpecahan. Dari apa? Bersatu itu baik apa jelek? Bercerai itu baik apa jelek? Bercerai jelek. Bersatu? Tapi bagaimana umat Islam bersatu? Nah, pertanyaannya, bagaimanakah caranya menyatukan umat Islam? Apa dikasih kaos yang seragam main pada kabeh? Bagi-bagi kaos main pada kabeh gitu. Kaosnya bodol tukar mending. Bukan itu. Caranya ialah diajak kepada Islam yang jujur benar-benar sesuai dengan contohnya siapa? Nabi. Solusi. Barakallah. Itu yang menyatukan hati. Islam menyatukan hati antum kan? Antum dari Kidul Kali. Saudara antum Lor Kali. Ini Wetan Kali. Bersatu. Satu tempat. Karena apa? Pada bain wong kan gitu ya. Wah, sama-sama Islam ini. Nah sekarang kalau ingin umat Islam kok masih berada bertengkar, bercerai-berai, apa tradisinya? Kembali kepada sunnah bimbingannya Nabi. Selesai. Ini yang berat. Makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Al-Istiqomah, Al-bid'atu makrunatun bil furqah. Segala bentuk kebid'ahan itu berkaitan dengan perpecahan. Kama anna sunnata makrunatun bil jama'ah. Sebagaimana sunnah itu berkaitan dengan persatuan. Bid'ah itu berkaitan dengan apa? Nek muncul bid'ah akan muncul apa? Perpecahan di tengah umat Islam. Kalau ditegakkan sunnahnya Nabi akan muncul apa? Persatuan. Maka dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, ahlul bid'ah wal furqoh. Iya. Makanya disebutkan dalam ayat wa anna hada siratul mustaqimah fattabi'uhu, surat al-an'am, wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an. Jadi ikutilah jalanku yang lurus, jangan mengikuti jalan-jalannya syaitan, Dan di antara jalan setan adalah segala jenis yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kadang syahwat, kadang syubhat. Ikuti jalannya Nabi. Sunnah. Islam di atas tauhid. Di atas bimbingan beliau. Ikuti itu. Jangan mengikuti jalan yang jangan tengok kanan, jangan tengok lurus. Nah, itu nanti selamat. Kalau tengok kanan, tengok kiri, yo kesambar siapa? Nah, kesambar syaitan. Akhirnya apa? Terpecah dari siratal mustaqim. Barakallahu fikum. Insyaallah itu ulasan dari fawaid, sebagian fawaid dari apa yang kita nukilkan secara ringkas dari kitabnya Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah, faidah menghidupkan dan menjalankan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi amal soleh. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kurangnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.